Kita telah masuk pada pembahasan Maratibuddin Al-Thalath, tiga tingkatan agama, yaitu tingkatan yang pertama Al-Islam. Ini telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Maka pada kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan masuk pada tingkatan yang kedua. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-martabatu tsaniyatu al-iman. Tingkatan ad-din atau agama yang kedua adalah al-iman. Al-iman sebagaimana telah dimaklumi maknanya secara lughah adalah at-tasdiq, membenarkan atau mempercayai. Wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Adapun secara istilah dikatakan oleh para ulama, iman itu adalah i'tiqadun bil qalbi wa qawlun bil lisan wa amalun bil arkan. Keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota tubuh. Ini artinya iman. Jadi, menurut ulama ahlu sunnah wal jamaah, iman itu mencakup keyakinan dan amalan. Baik amalan hati maupun amalan anggota tubuh yang lainnya. Amalan yang zahir maupun yang batin. Oleh karenanya kata beliau, wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Dan ini berdasarkan hadis yang sahih, iman itu ada 70 lebih cabangnya. Bid'un adalah jumlah mulai dari 3 sampai 9. 73 lebih. 73 sampai 79 cabangnya. Fa'a'laha qawlu la ilaha illallah. Cabangnya yang paling tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Dan yang paling terendah adalah menghilangkan al adha, sesuatu yang mengganggu, 'anit tariq, dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu bagian dari iman. Jadi 73 cabang keimanan ini mencakup amalan-amalan hati dan amalan-amalan anggota tubuh. Termasuk juga ucapan. Ucapan la ilaha illallah, perbuatan menghilangkan sesuatu yang mengganggu dari jalan, dan malu yang ada pada diri manusia, semua itu bagian dari keimanan. Menunjukkan bahwasannya al-iman adalah keyakinan dan amalan. Wa arkanuhu sittah, dan rukun-rukunnya ada 6. Ini usulnya. Pokok-pokok keimanan itu ada 6. Dari mana disimpulkan bahwasannya rukun iman itu ada 6? Disimpulkan dari jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril, sebagaimana akan datang penyebutan hadisnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang iman, maka beliau menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan kepada hari akhir, dan kepada takdir buruknya, baiknya maupun buruknya. Dan telah dimaklumi, iman itu memiliki cabang-cabang yang banyak. Seperti dalam hadis, 70 lebih cabangnya. Tetapi Nabi SAW ketika ditanya, beliau hanya menjawab, 6 rukun keimanan, sebab inilah usulul iman atau arkanul iman, pokok-pokok keimanan. Artinya, 6 perkara ini adalah bagian keimanan yang paling terpenting. Dia bagaikan rukun, bagaikan tiang. Apabila tiang tidak ada dalam suatu bangunan, maka tentunya bangunan itu akan runtuh. Baik. Insyaallah taala kita akan merinci penjelasan tentang rukun iman ini. Dan rincian yang paling bagus adalah penjelasan atau syarah Al-Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Belum menjelaskan secara detail tentang rukun iman. Kata beliau rahimahullah, qauluhu an tu'mina billah, al-imanu billah yatadammanu arba'ata umurin. Kita akan ringkas insyaallah taala dari penjelasan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mencakup 4 perkara. Al-awwal al-imanu biwujudillahi ta'ala. Yang pertama, beriman dengan wujud Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama yang harus kita imani. Dan sebagai bukti akan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala ditunjukkan oleh 4 dalil. Yang pertama dalil fitrah, yang kedua dalil akal, yang ketiga dalil syariat, dan yang keempat dalil panca indera. Adapun dalil fitrah, bahwasannya manusia itu diciptakan sudah dalam keadaan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah dalam keadaan muslim. Dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani." Tidaklah anak yang lahir kecuali di atas fitrah, maksudnya di atas Islam, dalam keadaan mentauhidkan Allah dan meyakini wujud atau keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, dan menjadikan dia Majusi. Nabi SAW tidak mengatakan menjadikan dia Muslim, tapi menjadikan dia Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Sebab dia memang sudah Muslim. Jadi manusia itu memang diciptakan dalam keadaan mentauhidkan Allah. Sebutkan dalam hadis qudsi yang sahih, "Inni khalaqtu 'ibadi hunafa fajtalathumus syayatin." Sesungguhnya aku ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hunafa, yakni mentauhidkan Allah dan berpaling dari kesyirikan. Maka syaitanlah yang membuat mereka sesat, yang membuat mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Adapun dalil yang kedua, dalil akal, itu dari dua sisi. Sisi yang pertama, bahwasannya yang namanya makhluk mesti adanya al-khaliq. Adanya sesuatu di muka bumi ini mesti ada yang menciptakan. Tidak mungkin tidak. Ini menurut akal yang sehat. Yang namanya sesuatu di muka bumi ini mesti ada yang menciptakan, ada yang mengadakannya. Sebab tidak mungkin sesuatu itu dapat menciptakan dirinya sendiri. Kenapa tidak mungkin? Karena sebelumnya dia adalah sesuatu yang tidak ada. Bagaimana bisa menciptakan dirinya sendiri? Sisi yang kedua, tidak akan mungkin sesuatu itu terjadi dengan sendirinya. Mesti ada yang menciptakannya. Terlebih, kalau ternyata sesuatu itu merupakan sesuatu yang sangat menakjubkan, seperti alam ini, dengan keteraturannya yang sangat memukau, kebesaran dan keluasannya, ini tidak akan mungkin ada dengan sendirinya. Tidak akan mungkin tercipta dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan. Digambarkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, kalau ada yang menyampaikan kepadamu tentang suatu istana yang megah, yang disertai dengan segala kemewahannya, tetapi dia katakan istana ini terjadi dengan sendirinya atau menciptakan dirinya sendiri, maka tentunya kita tidak akan percaya ucapan seperti ini. Kita katakan ini ucapan bodoh. Mana mungkin istana yang megah, istana yang mewah dapat terjadi dengan sendirinya atau menciptakan dirinya sendiri? Tidak mungkin. Maka bagaimana lagi dengan alam yang luas ini? Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalil akal ini dalam Al-Qur'an, seperti dalam surat At-Tur, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka tercipta dengan sendirinya ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi, bahkan mereka tidak yakin? Am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun. Apakah mereka memiliki perbendaharaan Rabbmu ataukah mereka yang menguasainya? Disebutkan dalam riwayat Bukhari, ketika mendengarkan ayat ini, sahabat yang mulia Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, yang ketika itu masih musyrik, maka beliau berkata, kana qalbi ayyatir wa dhalika awwalu ma waqara al-imanu fi qalbi. Kata beliau, ketika mendengarkan rangkaian ayat-ayat ini yang mengajak manusia untuk berpikir, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka tercipta dengan sendirinya ataukah mereka yang mencipta? Maka kata Jubair, hampir-hampir hatiku terbang. Artinya dia tidak menguasai hatinya lagi. Dan itulah awal bersemayamnya iman di dalam hatiku. Awal adanya keimanan di dalam hatiku. Iya. Dalil yang ketiga, yaitu dalil panca indera, menunjukkan akan adanya Allah Subhanahu wa taala, dilihat dari dua sisi. Yang pertama, tentang dikabulkannya doa dan ditolongnya orang-orang yang memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita dengarkan dan kita saksikan dengan panca indera kita. Adanya orang-orang yang berdoa, adanya orang-orang yang minta pertolongan kepada Allah, lalu Allah mengabulkan doa mereka dan Allah menolong mereka. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan doa-doa mereka. Dan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan, wa Nuhan idznada min qablu fastajabna lahu. Nabi Nuh alaihi salam ketika beliau berdoa maka kami menjawab doanya. Di perang Badar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idtastaghithuna rabbakum fastajaba lakum." Ketika kalian beristighatsah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya. Ketika mereka meminta pertolongan Allah pada perang Badar, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab doa mereka dengan memberikan pertolongan sehingga mereka meraih kemenangan. Ini semua disaksikan dan didengarkan oleh manusia. Dan diceritakan di dalam As-Sahih, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Ana Arabiyan dakhala yawm al-jum'ah wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutub." Bahwasannya seorang Arab Badui masuk ke masjid pada hari Jumat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Faqala ya Rasulullah, halakal mal wa ja'al 'iyal. Maka dia berkata, "Ya Rasulullah, harta telah musnah dan al-'iyal, peliharaan-peliharaan mereka kelaparan. Fad'u Allah lana." Maka berdoalah untuk kami. Farafa'a yadayhi wa da'a. Fathara as-sahaba amsal jibal. Falam yanzil an mimbarihi hatta ra'aytul matara yatahadar 'ala lihiyatihi. Maka kata Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam segera mengangkat tangannya dan berdoa sehingga awan-awan itu kemudian berjalan bagaikan gunung. Belumlah Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbarnya, aku telah melihat hujan itu telah jatuh sampai membasahi jenggot Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini subhanallah disaksikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fil jum'ati tsaniyah qama dzalika al-arabi aw ghairuhu. Pada Jumat berikutnya datang lagi Arab Badui atau selainnya. Faqala ya Rasulullah, tahdimul bina' wa ghariqal mal. Ya Rasulullah, bangunan-bangunan runtuh dan harta-harta tenggelam. Ini karena hujan tadi. Fad'u Allah lana. Maka berdoalah untuk kami. Farafa'a yadayhi wa qala, Allahumma hawalaina wa la 'alaina. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya dan berdoa, "Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami, bukan di tengah-tengah kami." Famayushiru ila nahiyatin illan farajat. Dan tidaklah beliau berisyarat kepada satu sudut kecuali dia menjadi terang terbuka. Ini menunjukkan bahwasannya kita masih melihat dan menyaksikan, dan sampai hari ini kita melihat, menyaksikan, dan mungkin juga mengalami terkabulkannya doa-doa kita, menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Sisi yang kedua tentang mukjizat para nabi yang kita dengarkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan bahkan seluruh kitab-kitab yang masih ada sampai hari ini, dan bahkan masih kita saksikan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'anul Karim. Kita dengarkan adanya mukjizat para nabi, yaitu kemampuan yang luar biasa yang tidak mungkin ada dalam seorang manusia kecuali itu datang dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah Nabi Musa alaihi salam yang disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-63, fa auhayna ila Musa an anidrib bi 'asakal hajar. Dan kami wahyukan kepada Musa, pukullah dengan tongkatmu ke lautan. Fanfalaqa fa kana kullu firqin kat-tawdil 'adzim. Maka terbelalah lautan tersebut dan setiap belahan itu bagaikan gunung yang besar. Contoh yang lain, mujizat Nabi Isa alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran, wa uhyil mauta biiznillah, dan aku menghidupkan orang-orang yang mati dengan izin Allah. Siapa di antara manusia yang bisa menghidupkan orang yang mati kalau bukan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala? Dan bahkan sampai hari ini masih kita saksikan hal-hal yang luar biasa, yang di luar kemampuan manusia biasa. Tentunya itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan adanya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan adanya karamat, karamatul awliya, hal-hal yang di luar batas kemampuan manusia, menunjukkan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi inilah empat dalil, yaitu dalil fitrah, dalil akal, dalil syariat, maupun dalil panca indera. Iya. Adapun dalil syariat, ini sudah tidak diragukan lagi, yaitu seluruh syariat. Seluruh syariat yang diturunkan Allah kepada seluruh para nabi yang ada dalam seluruh kitab, semuanya menunjukkan akan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kalau kita melihat akan masalih, kemaslahatan-kemaslahatan yang ada di dalam syariat Allah, yang sangat mengetahui apa yang paling terbaik bagi manusia, sehingga itulah yang disyariatkan bagi manusia. Maka itu semua menunjukkan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi, dengan yakin dan pasti, kita mempercayai keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hampir-hampir tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak mempercayai adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dalil-dalil yang begitu kuat yang menunjukkan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Thani, al-imanu birububiyatihi. Yang kedua, beriman dengan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Ay bi anna wahdahu rabb la syarika la wala mu'in. Yani beriman bahwasannya hanya Allah subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya rabb, tidak ada yang bersekutu bersamanya dan tidak ada yang menolongnya. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rabb. War rabb man lahul khalqu wal mulku wal amru. Dan Rabb itu adalah yang memiliki penciptaan, penguasaan dan pengaturan. Fala khaliqa illallah, maka tidak ada pencipta kecuali Allah. Wala malika illa huwa, dan tidak ada penguasa kecuali Dia. Wala amra illa lahu, dan tidak ada urusan kecuali miliknya. Ini pengaturan segala urusan, al-tadbir. Tidak ada yang mengaturnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jelas ya, dalil-dalil di dalam Al-Quran seluruhnya menunjukkan bahwasannya rububiyah itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yakini dengan pasti. Hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang menguasai, dan hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur. Atau dengan kata lain yang lebih singkat, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang melakukan perbuatan-perbuatannya. Seluruh perbuatan Allah, mencipta, menguasai, mengatur, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, memberi kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Kita yakini hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang melakukan perbuatan-perbuatannya. Tidak ada yang bersekutu bersama Allah. Dan tidak ada yang menolong Allah di dalam melakukan perbuatan-perbuatannya. Penjelasan tentang ini telah kita rinci dalam penjelasan tentang Tauhidur Rububiyah. Namun yang perlu juga diketahui, tidak ada makhluk, tidak ada manusia yang mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa taala kecuali dilakukan karena kesombongan. Makhluk seluruhnya meyakini rububiyah Allah. Allah yang mencipta, Allah yang memberikan dia rezeki, Allah yang akan mematikan dia. Tetapi karena kesombongan, ada sebagian manusia yang tidak mengakui rububiyah Allah. Seperti yang terjadi pada Fir'aun ketika dia berkata, ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Maka dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulwa. Mereka menentang rububiyah Allah, tetapi sebenarnya hati mereka meyakini, dan penentangan itu hanya karena zulman wa uluwan, kedzaliman mereka dan kesombongan mereka. Jadi sebenarnya tidak ada manusia, sebagaimana tidak ada manusia yang mengingkari keberadaan Allah, demikian pula tidak ada yang mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang musyrik sekalipun, seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang musyrik di zaman jahiliyah, kul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun, katakan milik siapa bumi ini dan apa yang ada di dalamnya kalau kalian mengetahui. Sayaquluna lillah kul afala tadhakkarun, maka mereka akan mengatakan milik Allah. Maka katakan, kenapa kalian tidak mengingat? Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim, katakan siapakah Rabbnya langit yang tujuh dan arsy yang agung. Sayaquluna lillah kul afala tattakun, maka mereka akan mengatakan milik Allah. Katakan, kenapa kalian tidak bertakwa? Qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun, katakan siapakah yang di tangannya kekuasaan segala sesuatu dan dia melindungi dan tidak dilindungi kepadanya kalau kalian mengetahuinya. Sayaquluna lillah, mereka akan mengatakan milik Allah segala kekuasaan. Qul fa anna tusharun, maka katakan bagaimana kalian bisa ditipu. Demikian pula dalam ayat yang lain, walain sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim, kalau kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka sungguh benar-benar mereka akan mengatakan yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Walain sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah, demikian pula kalau engkau tanya siapa yang menciptakan mereka, niscaya mereka akan menjawab, yang menciptakan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang musyrik sekalipun yang jelas-jelas kafir menyekutukan Allah ahlun nar, ternyata juga beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman Allah yang menciptakan langit dan bumi, bahkan menciptakan diri-diri mereka sendiri dan juga menguasai segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Namun pelajaran yang penting, yang harus selalu kita ingat, mereka tetap dianggap kafir karena mereka tidak beriman dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, wa amrul rabbi subhanahu syamilun lil amril qauni wasyar'i, dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala itu mencakup pengaturan kauni dan syar'i. Ini juga harus kita imani. Kita imani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam ini, segala kehidupan dan kematian, peredaran rezeki, Dan semua yang berhubungan dengan pengaturan para hamba di alam ini, itu diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana juga harus kita imani, seluruh syariat yang wajib diamalkan oleh manusia, itu juga hanya hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga mencakup keimanan terhadap rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita imani, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak menetapkan syariat bagaimana manusia beribadah kepada Allah, bagaimana manusia bermuamalah dengan sesama mereka, dan bagaimana manusia berjalan dalam kehidupan dunia ini harus sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bagian dari keimanan terhadap rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang ketiga dan keempat, yaitu beriman dengan uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala dan beriman dengan asma wa sifat. Dan pada bagian akhir, Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala akan menyebutkan tentang faedah atau manfaat dan pelajaran yang bisa kita dapatkan, serta buah yang agung dari beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan dalil-dalil yang disebutkan. InsyaAllah ta'ala kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Barangkali kita cukupkan dulu, semoga ada manfaatnya. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.